إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين yang dirahmati Allah, demikian juga kaum muslimin, para pendengar radio Ras FM di Salatiga, demikian juga radio yang lain yang ada di Madiun dan di Ponorogo. Rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa mendapatkan anugerah nikmat dari Allah SWT, di antaranya adalah kesempatan untuk mengkaji dan mendalami bersama-sama sebagian di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bahas dari kitab Ta'liqatun ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani. Ta'liqah atau keterangan singkat dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad حفظهم الله ومتعهم بالصحة والعافية. Pada pekan yang lalu kita sama-sama mendengar penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang sekian banyak tokoh ulama Syafi'iyah yang prinsip-prinsipnya dalam masalah akidah dan dalam masalah sunnah sama dengan tokoh-tokoh ulama yang lain dari mazhab yang lain. Jadi ternyata mereka memiliki kesamaan dalam berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum. Terakhir kita dijelaskan tentang ada beberapa ulama Syafi'iyah atau beberapa ulama yang disebut bermadhab mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah sebagai orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal khidmahnya terhadap sunnah, terkenal pembelaannya terhadap akidah salaf seperti Al-Hafidh An-Nawawi Wal-Hafidh Ibn Hajar dan Al-Fiqahi serta yang lainnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Akan tetapi mereka terkena fitnah ilmu kalam. Para ulama tokoh tersebut terkena fitnah ilmu kalam sehingga menjadikan mereka mengalami kerancuan di dalam beberapa masalah tauhid dan akidah, terutama yang berkaitan dengan masalah al-asma was-sifat. Dijelaskan bahwa sebab mengapa mereka terkena satu fitnah dari ilmu kalam karena mereka tumbuh dan dibesarkan dalam satu lingkungan di mana ilmu kalam tumbuh subur di dalamnya, sehingga wajar kalau kemudian ada pengaruh yang negatif dari ilmu kalam. Nas'alullaha al-afwa anna wa anhum. Kita mohon kepada Allah ampunan dan mohon keselamatan dari Allah untuk kita dan untuk mereka. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah mengatakan ala anna min haulai man raja'a ila mu'taqadi ahli sunnati kan Nawawi rahimahullah kama fi juz'in lahu matbu' fi mas'alatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui sesungguhnya di antara tokoh ulama tersebut yang sedikit ada pengaruh fitnah ilmu kalam. Ternyata ada sebagian di antara mereka yang rujuk kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang punya kitab syarah Sahih Muslim. Kama fi juz'in lahu, sebagaimana dalam satu karya ilmiah beliau yang berjudul Juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil huruf wal aswat. Jadi satu juz di dalamnya disebutkan tentang akidah salaf terkait dengan masalah huruf dan suara. Terkait dengan masalah huruf dan suara yang dimaksudkan adalah huruf dari kalam Allah, suara dari kalam Allah, dibahas di dalam karya beliau Juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil huruf wal aswat. Dan kitab ini sudah tercetak, yakni berkaitan dengan masalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu sarraha fiha bi ithbati sifat ala nahji salaf wa radda ala al-asy'ariyyati ma qaluhu fi kalamillahi azza wa jalla. Di mana Al-Imam An-Nawawi menegaskan secara tegas, menjelaskan, menyatakan secara tegas di dalam risalahnya ini, di dalam masalah ini atau di dalam risalahnya ini, bahwa beliau menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ada di dalam manhaj salaf. Beliau menegaskan secara tegas akan penetapan sifat-sifat Allah sesuai dengan manhaj salaf. Dan beliau membantah Asy'ariyah tentang apa yang mereka katakan tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membantah Asy'ariyah terkait dengan apa yang mereka katakan tentang kalam Allah. Karena Asy'ariyah, demikian juga Qullabiyah, menganggap bahwa kalam Allah itu adalah makna, tidak termasuk lafaz. Kalam Allah itu hanya makna, ma'nan qa'im binafsihi ta'ala, makna yang hanya ada di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz tidak termasuk kalam Allah. Lafaz yang dibaca dan didengar itu tidak termasuk kalam Allah, tapi itu adalah ibarah an kalamillah, ungkapan dari kalam Allah, bukan kalam Allah menurut Asy'ariyah. Di dalam kitab ini, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Imam Nawawi membantahnya. Wa mimma warada fihi qawluhu rahimahullah, di antara yang terdapat di dalam kitab ini, kitab karya Imam Nawawi ini, juz'un fihi i'tiqad, juz'un fihi dhikru i'tiqadi as-salafi fil hurufi wal aswat, di antara yang termuat di dalam kitab ini adalah perkataan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nahnu min dinina at-tamassuku bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ruwiya 'anil sahabati wat tabi'ina wa a'immatil haditsil masyhurin. Dan kami, di antara agama kami yang kami beragama dengannya adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami, di antara agama kami, agama yang kami pegang dan agama yang kami beragama dengannya adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan atau berpegang teguh pada kitabullah azza wa jalla dan sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga wa ma ruwiya 'anil sahabati, berpegang pada riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in serta a'immatil hadith, juga berpegang pada riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat, tabi'in dan para imam hadith yang masyhurin, yang terkenal. Ini prinsip pertama, berpegang kepada kitabullah, sunnah nabinya dan riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat, tabi'in dan a'immatul hadith al-masyhurin. Wa nu'minu, kata beliau lagi, wa nu'minu bi jami'i ahadithis sifat, kata Imam Nawawi dalam kitab ini, dan kami beriman terhadap semua hadis-hadis sifat, hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Kami imani semua hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. La nazidu ala dhalika syai'a wa la nanqusu minhu syai'a, kami tidak menambahkan sedikit pun atas yang demikian itu, tidak menambah apa yang dijelaskan dalam hadis sedikit pun, dan tidak mengurangi darinya sedikit pun, enggak mengurangi dan tidak menambah. Kami imani sebagaimana apa adanya, tidak kami tambah dan tidak kami kurangi. Ka hadithi qissatid dajjal wa qawlihi fihi wa inna rabbakum laysa bi'a'war, seperti hadith kisah tentang Dajjal, wa qawlihi, dan tentang sabda Nabi SAW di dalam hadis itu, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak a'war, tidak hanya sebelah matanya, tidak buta sebelah matanya. Karena a'war itu buta sebelah mata, Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi a'war, sedangkan Rabb kamu tidaklah buta sebelah matanya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa Allah memiliki dua mata. Wa ka haditsin nuzuli ila as-sama'id dunya, ini kata Imam Nawawi, juga seperti hadis tentang nuzul, hadis tentang turunnya Allah ila as-sama'id dunya, ke langit dunia ini. Wa ka haditsil istiwa'i 'alal 'arsy, juga hadis yang menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, berada tinggi di atas arsy. Wa innal quluba baina isba'aini min asabi'ihi, dan juga hadis yang menerangkan bahwa hati-hati manusia seluruhnya ada di antara dua jari-jari Allah. Wa innahu yadha'u as-samawati 'ala isba'in wal aradhina 'ala isba'in, dan sesungguhnya Allah meletakkan langit-langit ini pada satu jari Allah, dan meletakkan bumi-bumi ini pada satu jari Allah yang lain. Wa naqulu bi tasdiqi hadithil mi'raj, dan kami katakan, dan kami berkata mempercayai tentang hadis mi'raj. Wa bi sahihi ma fihi min ar-riwayat, dan juga mempercayai riwayat yang sahih tentang apa yang di dalamnya dari riwayat-riwayat. Wa nadinu annallaha muqallibal qulub, dan kami juga beragama, berpegang pada agama bahwa sesungguhnya Allah membolak-balikkan hati. Wa ma asbaha hadhihi al-ahadith jami'aha kama ja'at fiha ar-riwayatu min ghairi kashfin an ta'wiliha wa an numirraha kama ja'at, dan hadis-hadis yang lainnya semuanya sebagaimana adanya, kama ja'at fiha ar-riwayah, sebagaimana adanya yang disebutkan dalam riwayat, sebagaimana riwayat telah datang membawanya. Jadi hadis-hadis yang lain-lain, hadis-hadis yang disebutkan di atas dan hadis lainnya, kami percayai semuanya itu tidak kurang dan tidak lebih, sebagaimana riwayat itu telah datang. Artinya kami memahami sebagaimana adanya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis itu, min ghairi kashfin an ta'wiliha, tanpa mencoba untuk mengungkap takwilnya, tanpa melakukan pengungkapan tentang takwilnya, yakni mengartikan dengan makna yang lain. Wa an numirraha kama ja'at, dan bahwa kami memberlangsungkan riwayat-riwayat itu sebagaimana adanya, tidak mentakwilkannya, tetapi kami fahami dan kami jalankan, kami tafsirkan sesuai dengan apa adanya, tanpa mentakwil. Wa annal imana, selanjutnya beliau mengatakan tentang akidah keimanan, setelah berbicara tentang nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengimani nas-nas tentang sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana adanya, beliau kemudian berbicara tentang akidah yang menyangkut keimanan. Beliau mengatakan wa annal imana qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Iman itu bukan perkataan saja, tapi iman itu perkataan dan perbuatan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Selanjutnya beliau mengatakan wa naqulu, dan kami katakan, kata Imam Nawawi, kami katakan innallaha yaji'u yawmal qiyamati, sesungguhnya Allah akan datang nanti pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabb kamu sedangkan malaikat berbaris-baris. Ayat yang menerangkan bahwa Allah datang, dan Imam Nawawi mengatakan, kami katakan seperti itu, kami imani bahwa Allah datang nanti pada hari kiamat. Tentu datang sesuai dengan yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang seperti manusia datang, tapi datang dalam pengertian sesuai dengan apa yang menjadi keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha yaqrubu min ibadihi kaifa yasha. Dan sesungguhnya Allah akan mendekat kepada para hamba-Nya menurut apa yang Dia kehendaki. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli al-warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada tali lehernya, tali urat leher. Surat Qaf ayat 16. Jadi di sini Allah menyebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli al-warid, kami lebih dekat kepadanya daripada dia kepada urat lehernya sendiri. Pengertiannya, ulama menafsirkan bahwa yang dekat adalah malaikat. Karena ayat berikutnya Allah mengatakan, idh yatalaqqal mutalaqqiyan, dua orang malaikat manakala keduanya mencatat amal-amal perbuatan manusia, anil yamini wa anil shimali qa'id, ada yang sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan manusia, yang sebelah kiri mencatat keburukan-keburukan manusia. Tapi sekalipun yang dekat ini adalah malaikat, tapi kedekatan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah dekat kepada hamba, tapi dekatnya bukan zatnya yang dekat, ilmunya yang dekat, kekuasaannya yang dekat, takdirnya yang dekat, kepengurusannya, Allah mengurus yang dekat, pengetahuan yang dekat, bukan zatnya dekat berkumpul dengan makhluk. Karena di sini yang dekat ada malaikat, tapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu, kami dekat. Jadi dinisbatkan kepada Allah, padahal yang sesungguhnya yang dekat di sini adalah malaikat, tapi dekatnya malaikat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri ilmunya sangat dekat dengan manusia. Maksudnya sangat mengetahui apa yang ada pada diri kita. Sangat menguasai dan sangat kuasa untuk menetapkan takdirnya menurut apa yang Dia kehendaki. Wa qawlihi, demikian juga firman Allah taala, thumma dana fatadalla. Kemudian Dia mendekat dan semakin dekat. Dia siapa? Malaikat. Fakana qaba qausaini aw adna. Sehingga dekatnya itu dalam jarak antara dua busur atau lebih dekat lagi. Ini juga yang dekat malaikat kepada Nabi Muhammad SAW manakala membawa Nabi untuk Mi'raj. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha dekat, sekalipun yang dekat adalah malaikat, tetapi itu adalah atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbah dzalik min ayati sifat, dan ayat-ayat lainnya yang merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala nata'awwaluha, dan kami tidak berusaha untuk mentakwil-takwilkannya, dan kami tidak melakukan upaya mentakwil-takwilkannya. Wala naksifu anha, dan kami tidak mencoba untuk mengungkap bagaimana hakikatnya. Jadi tidak berusaha untuk mencari tahu tentang hakikat sifat-sifat Allah, karena hakikat sifat-sifat Allah itu hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun atau satu pun di antara makhluknya yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berusaha untuk mengungkap hakikat dari sifat-sifat Allah. Bal nakuffu an dzalik, bahkan kami menahan diri untuk mengetahui hakikatnya. Kama kaffa anhu salafus salih, sebagaimana para salafus salih juga menahan diri untuk mengetahui hakikat sifat-sifat Allah. Tapi Allah itu sifat-sifatnya punya hakikat, punya kaifiyah, tapi kaifiyah dan hakikat sifat Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya ini, yaitu juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat, wa nu'minu bi anna Allah ala arshihi kama akhbara fi kitabihi al-aziz. Dan kami juga beriman sesungguhnya Allah ada di atas arsy-Nya. Jelas kan Imam Nawawi Syafi'i. Nu'minu bi anna Allah ala arsyihi, sesungguhnya Allah ada di atas arsy-Nya. Kama akhbara, sebagaimana Allah telah mengkabarkan yang demikian itu. Kabar dari Allah, masa kita tidak imani? Allah yang mengkabarkan, masa kita tidak mengimaninya? Dan ketika Allah tidak menjelaskan maksudnya, maka dikembalikan kepada asal artinya, kepada hakikat aslinya. Kecuali ada penjelasan bahwa maknanya lain, tapi tidak ada penjelasan dari Allah. Yang ini menunjukkan bahwa al-aslu fil kalam zahiruhu, pada asalnya dalam sebuah perkataan menunjukkan zahirnya, menunjukkan arti hakikatnya, arti sesungguhnya. Sebagaimana Allah telah menghabarkan yang demikian itu di dalam kitabnya Al-Aziz, Al-Quranul Karim. Al-Kitabu Al-Aziz atau Al-Quran Al-Aziz, Al-Karim. Wala naqulu huwa fi kulli makan. Munawi mengatakan demikian. Dan kami tidak mengatakan Allah itu ada di setiap tempat. Kami tidak mengatakan, bahwa Allah ada di setiap tempat. Fal huwa fis sama, bahkan Allah ada di atas atau di atas langit. Bahkan dia itu fis sama, ada di atas langit atau ada di atas. Wa ilmuhu fi kulli makan, sedangkan ilmunya itulah yang ada di setiap tempat. Ilmunya Allah ada di setiap tempat, mengetahui segala apa saja yang tersembunyi di setiap tempat. La yakhlu minhu makan, tidak ada tempat kosong dari ilmu Allah. Semua di situ ada ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sudut yang tersembunyi dari tempat-tempat yang ada. Kama qala, sebagaimana Allah taala berfirman, aamintum man fis sama, aamintum man fis sama, dalam surat Al-Mulk kalau tidak salah ayat 16. Apakah kamu beriman terhadap zat yang ada di atas langit? Aamintum, apakah engkau kalian beriman dengan zat yaitu Allah yang ada di atas langit? Maka qala, demikian juga sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah naik al kalimut tayyib, perkataan yang baik. Kata-kata naik menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Jadi kata-kata naik menunjukkan Allah ada di atas. Perkataan yang baik naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Imam Nawawi katakan bahwa beliau mengimani semuanya itu. Wa kama jaa fi haditsil Isra ila as-sama'is sabi'ah thumma dana mir rabbihi. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Isra, yang Nabi SAW sampai menuju ke langit yang ketujuh, Thumma dana min rabbihi, kemudian beliau mendekat kepada Rabbnya. Wa kama fi hadithi Sauda uridat an tu'taqa faqala laha Nabi SAW aina rabbuk faqalat fis sama faqala a'tiqha fa innaha mu'minah. Juga disebutkan dalam hadis budak hitam milik Muawiyah ibnu al-Hakam. Uridat, yang budak ini diinginkan untuk taqa, untuk dimerdekakan. Karena satu hal, Muawiyah merasa bersalah, beliau ingin memerdekakan budak ini. Faqala lah Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, bertanya kepada si budak ini, aina rabbuk, di mana rabbmu? Dalam riwayat Muslim, aina Allah, di mana Allah? Jadi pertanyaan ini pertanyaan Nabi. Nabi bertanya kepada siapa? Kepada jariah, kepada budak wanita milik Muawiyah ibn al-Hakam, yang Muawiyah ingin memerdekakannya karena beliau merasa salah menampar budaknya ini. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Aina Allah, aina rabbuk, di mana rabbmu, di mana Allah? Jadi pertanyaan ini kalau sekarang terulang bukan pertanyaan yang bid'ah, karena itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW untuk menguji sampai di mana keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ada sunnah, ada tuntunan pertanyaan yang semacam itu, bukan pertanyaan yang aneh. Faqalat fis sama, maka beliau, maka si budak ini mengatakan, fis sama, Allah ada di atas. Sama seperti firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan Allah yang ada di atas? Budak ini pun menjawab seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Quran, fis sama, ada di atas, ada di atas langit. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada Muawiyah, i'tiqha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah, karena dia ini mu'minah. Jadi untuk mengetahui wanita ini mu'minah atau tidak, bagaimana? Dengan pertama kali ditanya tentang aina Allah. Kemudian pertanyaan kedua adalah, man ana, siapa aku? Setelah menjawab, engkau adalah Rasulullah, maka dinyatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang beriman, yang dengan demikian boleh untuk dimerdekakan. Wa amthalu dhalika katsirun fil kitab was sunnah, dan hal-hal yang semisal ini banyak di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nu'minu bidzalika wa la najhadu syai'an min dzalik. Kami beriman kepada yang demikian itu dan kami tidak ingkar sedikit pun dari yang demikian itu. Wa qad rawat ats-thiqatu an Malik ibn Anas anna sa'ilan sa'alahu an qawlihi ta'ala. Sesungguhnya para thiqat, para rawi yang terpercaya, telah meriwayatkan dari Malik ibn Anas bahwa ada seseorang bertanya kepada Malik bin Anas tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsistawa, bahwa Ar-Rahman di atas arsh, dia beristiwa, dia ada di dalam ketinggian di atas arsh, dia ada pada ketinggian di atas arsh. Ayat ini, ayat yang senada dengan ini, ada 7 ayat di dalam Al-Quran. Kalimatnya sama, istawa alal arsh. Faqala, maka ketika ada orang bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, wal-kayfu ghairu ma'qul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Al-istiwa, pengertiannya ghairu majhul, bukan tidak diketahui. Artinya maklum. Pengertian al-istiwa maklum. Diketahui maknanya. Bukan tidak diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaif, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, bagaimananya ghairu ma'qul, adalah sesuatu yang tidak bisa difahami dengan akal. Tidak bisa diketahui dengan akal. Karena untuk membantah orang-orang yang menyandarkan pembicaraannya tentang sifat-sifat Allah dengan akal, maka beliau mengatakan wal kaif ghairu ma'qul, enggak bisa dipahami dengan akal, enggak bisa diketahui dengan akal. Jadi jangan disandarkan kepada akal. Karena kalau mengembalikan perkara ghaib, perkara yang tidak bisa dilihat dengan akal, mengembalikan perkara yang tidak bisa dilihat kepada akal, maka langkahnya adalah langkah yang tidak masuk akal, bertentangan dengan akal. Di samping juga itu tidak pernah dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum. Jadi kalau ingin bertanya, gimana masa Allah istiwa ada di atas arus, adanya gimana? Yang tidak bisa ditanyakan, karena akal tidak akan bisa menjangkau bagaimananya itu. Maka dikatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif, bagaimana Allah istiwa di atas arsy, ghairu ma'qul, enggak bisa dijangkau oleh akal. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah perkara yang wajib. Mengimani bahwa Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Kenapa? Karena ini ayat. Ayat yang mengatakan demikian, Allah yang menghabarkan bahwa dia istiwa di atas arsy. Kalau khabar dari Allah tidak lagi dipercayai, khabar siapa lagi yang dipercayai? Allah sendiri membawa kabar, tidak dipercayai, siapa lagi kabar yang bisa dipercayai? Malah berita koran yang dipercayai. Berita medsos yang dipercayai. Berita dari Allah tidak dipercayai. Kebalik-balik ini namanya. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaif, kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa, pertanyaan ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena bertanya bagaimana adalah masalah agama. Bertanya bagaimana Allah beristiwa itu adalah pertanyaan tentang agama. Kalau ini pertanyaan agama, harus ada contohnya dulu dari Nabi SAW. Kalau tidak ada contohnya, berarti pertanyaan ini mengada-ada. Perkara yang baru, dulu tidak ada, tahu-tahu di zaman Imam Malik, ada orang bertanya tentang kaifa. Ini soal, ya, soal-soal anhu bid'atun. Bertanya tentang kaif ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Tidak pernah ada sebelum itu pertanyaan semacam ini. Jadi itu adalah pertanyaan yang diada-adakan. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan faya ilahas samawati wal ardhin wa ya khaliqal khalqi ajma'in, wahai ilahnya, sesembahannya langit-langit dan bumi, artinya sesembahan bagi yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, wa ya khaliqal khalqi ajma'in, wahai pencipta makhluk seluruhnya, antal muttali'u 'alal bawatin, engkau maha mengetahui segala apa yang tersimpan di dalam batin, wa antar raqibu 'ala kulli khafiqin wa sakinin, dan engkau adalah pengawas yang mengawasi setiap apa yang ada di tanah yang kosong maupun di tanah yang ramai dengan penduduk. Engkau mengetahui dan engkau mengawasi semua, siapa saja dan apa saja yang ada di tanah kosong, lengang, maupun yang ada di tempat yang banyak penduduknya. As'aluka an taghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau mengampuni kami dan mengampuni saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dibandingkan kami. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan dendam tersimpan di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha kasih sayang. Ini dinukil dari juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Kata Syekh Abdul Razak, terdapat pada halaman 67 dan 69. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah mengatakan, wa naqala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah aydan kalaman nafisan anil imam Abi Al-Muzaffar As-Sam'ani. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukil riwayat juga, meriwayatkan juga, menukil juga perkataan yang nafis, perkataan yang apa namanya nafis, berharga, sangat berharga, dari perkataan Al-Imam Abi Al-Muzaffar As-Sam'ani, atau tentang apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abi Al-Muzaffar As-Sam'ani. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, wastadalla Abu Al-Muzaffar Ibn As-Sam'ani bi ayatil babi wa ahadithihi ala fasadi tariqatil mutakallimin fi taqsimil asya'i ila jismin wa jauharin wa arad. Abu Al-Muzaffar Ibn As-Sam'ani berdalil berdasarkan ayat-ayat bab, maksudnya yang ada di dalam, diterangkan oleh Ibnu Hajar di dalam Sahih Bukhari, dan hadis-hadis bab yang ada di kitab Sahih Bukhari, berdalil dengan ayat-ayat itu dan hadis-hadis tersebut akan rusaknya cara-cara kaum mutakallimin. Kaum mutakallimin yakni cara-cara ahlul kalam, al-mutakallimin, orang-orang yang membahas tentang ketuhanan berdasarkan akal, dikembalikan, dirujukkan kepada akal di dalam membagi perkara-perkara menjadi jisim, jauhar, dan arad. Jisim, jauhar, dan arad. Fal jismu mastama'a minal iftirak. Jisim adalah apa yang berkumpul dari pecah-pecah, dari pecah-pecah kemudian berkumpul, itu namanya jisim, sesuatu yang terkumpul padanya perkara-perkara yang terpisah-pisah berkumpul menjadi satu, ini namanya jisim. Wal jauhar, sedangkan jauhar ialah ma hamalal arad, apa yang membawa arad. Jauhar itu adalah membawa, siapa yang membawa arad, yang dengan bahasa lain jauhar itu adalah ma qama binafsi, sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Jauhar itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri membawa arad. Wa arad, wal aradu ma la yaqumu binafsihi, sedang al arad itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, dia bisa ada kalau ditopang oleh jauhar, kemudian dari situ akan ada jisim. Jadi membagi sesuatu itu berdasarkan pembagian ini, ada jauhar, ada jisim, ada jauhar, ada arad. Nah, ketika mereka berbicara tentang Allah itu juga berbicara tentang ini, terdiri dari apakah itu Allah itu jisim, apakah Allah itu jauhar, ataukah Allah itu arad, apakah Allah terdiri dari jisim, jauhar, dan arad atau tidak. Demikian juga ketika berbicara tentang ruh, al-mutakallimun ketika berbicara tentang ruh, apakah ruh itu jisim, jauhar, atau arad. Nah, sudah kita fahami bersama bahwa idhafatu hadhil alfaz ila Allah subhanahu wa ta'ala nafyan wa ithbatan minat turuqil bid'iyyah, minat turuq al-bid'iyyah allati yatawassal biha ahlut ta'dil, ahlut ta'dil ila nafyi sifat. Jadi mengidhafahkan istilah-istilah jisim, jauhar, arad kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara nafi atau secara itsbat. Secara nafi maksudnya, oh Allah itu bukan jisim, oh Allah bukan jauhar, oh Allah bukan arad, atau oh Allah itu jisim, oh Allah itu arad, oh Allah itu jauhar. Lah, perkataan yang semacam ini adalah perkataan yang dikemukakan oleh ahlut ta'til. Ini cara-cara bid'ah yang dimaksudkan dengan cara-cara ini. Ahlut ta'til bisa sampai kepada kesimpulan untuk menafikan, untuk meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah. Makanya ketika ada orang membawakan ayat mengimani bahwa Allah istiwa di atas arsy, berada di atas arsy, kemudian timbul pikiran, akal mereka berbicara, oh kalau begitu, kalau Allah dikatakan istiwa, mesti Allah jisim, jasad ya, jisim. Apakah Allah itu jisim? Lah begitu. Kalau dikatakan istiwa, berarti Allah jisim. Kalau Allah jisim, berarti serupa dengan makhluk. Nah, maksudnya apa? Maksudnya untuk mengatakan bahwa Allah tidak istiwa di atas arus. Padahal Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arus. Tapi untuk sampai kesimpulan, untuk sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak istiwa, maka mereka memasukkan istilah-istilah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam sunnah, baik penetapannya maupun penafiannya. Itbatnya, penetapannya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Oh Allah jisim, enggak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Oh Allah bukan jisim, tidak juga disebutkan dalam Al-Quran was sunnah. Tapi istilah ini disebutkan oleh mereka sebagai anak tangga untuk mencapai peniadaan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak punya sifat itu. Ini adalah satu kejahatan terhadap nusus. Wa ja'alu ar-ruha min al-a'rad. Mereka menganggap ruh itu termasuk a'rad. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Ruh itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa mereka berbicara tentang ruh seperti itu? Karena mereka berbicara tentang ruh berdasarkan akal, dicari-cari berdasarkan akal, disimpulkan berdasarkan akal, tidak mau merujuk kepada nas tentang ruh. Akhirnya menyimpulkan ya macam-macam kesimpulannya. Di antaranya mereka menjadikan ruh itu termasuk a'rad, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Waraddu al-akhbara. Mereka menolak berita-berita. Maksudnya berita adalah berita-berita dari Allah dan Rasulnya, akhbar, ayat-ayat dan hadis-hadis. Ayat-ayat yang isinya adalah berita dan hadis-hadis yang isinya adalah berita. Menolak berita-berita tentang penciptaan ruh itu sebelum jasad. Penciptaan ruh sebelum jasad. Artinya kan bisa berdiri sendiri ruh itu. Bukan jasad. Ruh adalah makhluk lain yang bukan jasad. Sedangkan jasad adalah makhluk tersendiri. Ruh juga makhluk tersendiri, ciptaan Allah. Dua-duanya ciptaan Allah. Makhluk, ruh diciptakan sebelum jasad. Wal aql qabla al khalqi. Dan akal diciptakan sebelum makhluk yang lainnya. Wa'tamadu ala hadsihim. Mereka bersandar pada persangkaan mereka. Wa ma yu'addi ila nadharihim, dan bersandar kepada sesuatu yang menjadi jalan menuju teori mereka. Bersandar pada sesuatu yang menjadi jalan menuju teori mereka. Ada sesuatu yang sesuatu itu dijadikan sebagai sandaran untuk sampai kepada sebuah teori yang mereka ciptakan. Summa, setelah itu, jadi bersandar kepada akal, pada persangkaan, bersandar kepada teori mereka, bersandar kepada sesuatu yang akhirnya mereka menyimpulkan sebuah teori. Setelah itu, ثم يعرضون عليه النصوص. Kemudian mereka menghadapkan nus, apa? Menghadapkan nas-nas Al-Quran dan hadis kepada teori mereka, kepada akal mereka, kepada persangkaan mereka. Jadi bukan akalnya yang dihadapkan pada nusus, bukan persangkaannya yang dihadapkan pada nusus, tapi nusus dihadapkan pada akal. Fama wafaqahu qabilu. Apabila nas itu sejalan dengan akal mereka, mereka terima. Wa ma khalafahu raddu. Kalau nas itu berselisihan dengan akal mereka, maka mereka tolak nas tersebut. Tsumma saqa hadhihi al-ayati wa nadhairaha min al-amri bit-tabligh. Kemudian beliau Abu Muzaffar As-Sam'ani membawakan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semacam ini dari apa yang berisi tentang amr bit tabligh, perintah untuk menyampaikannya. Qala, beliau rahimahullah mengatakan, wa kana mimma umira bi tablighihi at-tauhid. Dan di antara yang diperintahkan untuk disampaikannya adalah tauhid. Bal huwa aslu ma umira bihi, bahkan tauhid itu merupakan asal yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Yang pokok tauhid itu merupakan masalah pokok yang harus diperintahkannya, harus disampaikan. Saya ulangi, jadi di antara apa yang diperintahkan untuk disampaikannya adalah masalah tauhid, bahkan tauhid itu merupakan perkara pokok yang diperintahkan untuk disampaikannya. Perintah pokok yang harus disampaikan itu adalah masalah tauhid. Falam yatruk syai'an min umuriddin usulihi wa qawa'idihi wa syara'ihi. Maka Nabi tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara agama. Nabi tidak meninggalkan sesedikit pun sesuatu pun dari perkara-perkara agama. Usulnya, pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya, dan syariat-syariat, tidak ada yang tinggal karena Nabi. Semua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah beliau meninggalkan sesuatu dari perkara agama kecuali illa ballaghahu. Kecuali Nabi menyampaikannya. Tak ada yang tinggalkan sedikit pun. Semua urusan agama ini disampaikan oleh Nabi. Tak ada yang tertinggal. Jadi jangan menyangka bahwa ini boleh dilakukan padahal tidak ada keterangan, padahal itu masalah agama. Karena Nabi sudah menyampaikan semua masalah agama yang baik, yang bertentangan dengan agama sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tinggalkan, semua sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Thumma lam yada' illa al-istidlal bima tamassaku bihi min al-jauhar wal-arad. Kemudian tidak membiarkan kecuali berdalil dengan sesuatu yang mereka itu berpegang padanya, yaitu al-jauhar dan arad. Tidak meninggalkan apapun kecuali Nabi memberikan dalilnya, membawakan dalil dan mengambil kesimpulan berdalil dengan apa namanya, tentang batilnya apa yang mereka pegangi, yaitu istilah jauhar dan al-arad. Wala yujad anhu wala an ahadin min ashabihi min dhalika harfun wahidun fama fauqahu. Dan tidak didapatkan dari beliau, dan tidak pula didapatkan dari seorang pun di antara sahabat beliau satu huruf pun yang menerangkan tentang itu, atau lebih dari satu huruf pun tidak didapatkan dari Nabi yang menerangkan tentang itu. ada lafzul jisim, ada lafzul jauhar, ada istilah arad. Semuanya itu tidak pernah ada dari Nabi dan tidak pernah ada dari seorang pun di antara sahabat Nabi, meskipun hanya satu huruf atau lebih. Fa'urifa bidzalika annahum dhahabu khilaf madhhabihim. Maka dengan demikian diketahuilah bahwa ahlul kalam, bahwa kaum mutakallimun, orang yang berbicara membahas masalah ketuhanan berdasarkan akal, itu bermadhab berbeda dengan madhabnya para sahabat Rasulullah SAW, berbeda dengan madhabnya Nabi dan berbeda dengan madhabnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wasalaku ghayra sabilihim, dan mereka menempuh jalan yang bukan jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat. Bi tariqin muhtatin mukhtara'in, dengan cara yang diadakan, dengan cara yang direkayasa, dengan cara yang diadakan dan dengan cara yang direkayasa. Jadi menempuh jalan yang bukan jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Kaum mutakallimin telah menempuh jalan yang beda dengan jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Bermadhab berbeda dengan madhabnya para sahabat. Lam yakun alaihi Rasulullah. Jalan mereka, jalan mutakallimun, ahlul kalam, lam yakun alaihi Rasulullah SAW wala ashabu, yang tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yalzam min sulukihi al-aud 'ala as-salaf bit-ta'n wal-qadh. Dan konsekuensi dari menempuh jalan mereka, jalannya para ahli kalam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sejenis mereka, konsekuensi menempuh jalan mereka itu ujung-ujungnya akan kembali mencela para sahabat, para salaf. Jadi kalau kemudian seseorang mengikuti jalan para mutakallimin dalam berbicara tentang masalah ketuhanan dan dalam berbicara masalah keimanan, ujung-ujungnya akan balik mencela dan mencerca para salaf. Mau tidak mau, karena jalannya berbeda, madhabnya berbeda. Kalau madhabnya berbeda, tidak mengikuti jalannya salaf, ya otomatis akan mencela para salaf. Wanisbatihim, wanisbatuhum ila qillatil ma'rifati washtibahit turuq. Dan juga akan mengatakan bahwa para salaf itu sedikit pengetahuannya dan rancu jalannya. Jadi konsekuensi ketika menempuh madhab selain madhab salaf, ketika berjalan menempuh selain jalan salaf, otomatis akan terjerumus pada tindakan atau mensikapi dengan sikap mencela jalannya para salaf, dan akan mengatakan bahwa salaf pengetahuannya kurang, yang baik adalah pengetahuan kami, yang lebih ilmiah adalah cara kami, yang lebih hikmah adalah cara kami, sedangkan para salaf tidak hikmah, tidak ilmiah. Kan itu cercaan, celaan terhadap jalan yang ditempuh oleh para as-salafus salih radhiyallahu anhum. Oh, yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan akal adalah jalan kami, sedangkan jalannya para salaf rancu, tidak sesuai dengan akal. Begitu kesimpulannya. Dan itu adalah cercaan kepada para salaf, dan itu jelas merupakan kebatilan. Fal hadar minal istighal bi kalamihim, maka hati-hati, jangan sibuk dengan perkataan mereka, perkataan para ahlul kalam. Waliktiraf bi maqalatihim, dan hati-hati, jangan sampai peduli dengan maqalah-maqalah mereka. Biarkan saja, jangan diurusi perkataan mereka. Fa innaha sari'atut tahafut, karena perkataan-perkataan maqalah-maqalah ahlul kalam itu cepat runtuhnya. Cepat runtuhnya. Kathiratut tanaqud. Banyak pertentangannya. Wa ma min kalamin tasma'uhu li firqatin minhum illa wa tajid li khusumihim 'alaihi kalaman yuwazinuhu aw yuqaribu. Tidak ada satu perkataan pun di antara perkataan mereka yang kamu dengar kecuali kamu dapatkan lawan bicaranya, pasti akan ada perkataan yang sebanding dengan itu atau mendekatinya. Artinya, kalau kita mendengar satu perkataan mereka, akan kita dapatkan perkataan yang lain yang akan bisa setanding membantah perkataan itu. Jadi saling bertentangan perkataannya satu sama lain. Satu kelompok membantah perkataan kelompok yang lain. Seperti Kullabiyah membantah Mu'tazilah, Mu'tazilah membantah Kullabiyah, Asy'ariyah membantah Mu'tazilah, dan sebaliknya begitu. Saling bertentangan dan saling tidak bisa memberikan jawaban dengan jelas. Fakullun bikullin muqabil wa ba'dun bi ba'din mu'arad. Jadi masing-masing akan menjadi lawan, dan sebagian yang satu akan ditentang oleh sebagian yang lain. Wa hasbuka min qabihi ma yalzamu min tariqatihim anna idza jarayna ala ma qaluhu wa alzamna an-nasa bima dzakaruhu lazima min dzalika takfir takfirul awami jami'a. Cukuplah bagi kamu yang menunjukkan jeleknya konsekuensi dari jalan mereka ialah dan cukuplah bagi kamu yang menunjukkan jeleknya jalan mereka adalah konsekuensinya, bahwa apabila kita berlangsungkan apa yang mereka katakan, apabila kita berlakukan apa yang mereka katakan, dan kami paksa manusia untuk mengikuti apa yang mereka sebut, maka konsekuensi dari yang demikian itu akan menganggap kafir orang-orang awam semuanya. Kalau kita lakukan, kalau kita berlakukan kaidah-kaidah mereka, perkataan-perkataan mereka, dan manusia harus mengikuti mereka, maka ujung-ujungnya nanti akan mengkafirkan semua orang awam. Bagaimana itu terjadi? Li'annahum la ya'rifuna illa tiba'al mujarrad. Karena mereka orang-orang awam tidak tahu kecuali hanya ikut saja. Orang-orang awam itu hanya ikut saja. Walau 'urida 'alaihim hadha at-tariq ma fahimahu aktsaruhum. Kalau kita hadapkan, kalau dihadapkan kepada orang-orang awam jalan ini, maka kebanyakan mereka tidak faham. Fadlan an yasira minhum sahiban nazar. Apalagi untuk menjadi orang yang ahli dalam bidang itu, mereka enggak faham apa yang mereka tempuh. Wa innama ghayatu tauhidihim iltizamu ma wajadu alaihi a'immatahum fi aqaidittin. Tidak lain tujuan dari tauhid orang-orang awam ini adalah berpegang kepada apa yang mereka dapatkan dari imam-imam mereka dalam urusan akidah agama. Jadi kalau orang-orang awam kalau kita gunakan kaidah mereka, nanti ujung-ujungnya nanti akan menganggap orang-orang kafir menjadi orang-orang awam akan menjadi kafir. Kenapa? Karena orang-orang awam itu kan ikut saja terhadap keyakinan-keyakinan yang selama ini diyakini, padahal mereka ikhlas. Kalau mengikuti kaidah mereka, kayaknya belum bisa dipahami ya. Kalau mengikuti kaidah mereka, nanti semua orang awam kan nggak paham tentang apa yang mereka katakan. Bahwa tauhid menurut mereka adalah ghayatul tauhid, menurut mereka adalah tauhid rububiyah, bahwa Allah pencipta. Tapi untuk sampai kepada bahwa Allah pencipta tentang tauhid rububiyah itu harus harus jalurnya harus menggunakan akal. Jalurnya harus menggunakan akal. Lah orang-orang awam masa menggunakan akal mencari Tuhan, ya, menggunakan akalnya bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Jadi kalau meyakini Allah pencipta alam semesta ini hanya berdasarkan nas, hanya berdasarkan fitrah, itu tidak diakui oleh mereka, oleh orang-orang ahlul kalam, karena ghayatut tauhid indahum tahqiq tauhid rububiyah. Jadi tujuan tauhid menurut ahlul kalam adalah ketika seseorang bisa memahami tauhid rububiyah dengan penelitian. Dengan penelitian. Nah, siapa orang awam yang melakukan penelitian? Padahal orang awam akidahnya yang mengikuti imam-imam mereka, guru-guru mereka dengan ikhlas, disiplin mengikuti akidah, mengikuti peribadatan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Artinya kalau mereka tidak melakukan penelitian berarti semuanya kafir menurut ahlul kalam. Karena kalau belum sampai kepada hakikat tauhid rububiyah berdasarkan penelitian, berarti orang belum bertauhid sesungguhnya. Mana ada orang awam yang bisa bertauhid secara sesungguhnya kalau mengikuti kaidah-kaidah mereka. Itu kesimpulannya. Dengan demikian berarti idza kafara haula wa hum as-sawadul a'zam wa jumhurul ummah fama hadza illa tayyu bisatil Islam wa hadmu manariddin wallahu almusta'an. Kalau mereka itu kafir, orang awam itu kafir, kalau orang-orang awam itu kafir sedangkan mereka adalah golongan umat terbesar dan mereka merupakan mayoritas umat, maka kalau demikian tidak lain ini adalah melipat keluasan Islam, mempersempit keluasan Islam dan menghancurkan menara Islam, menara agama ini, wallahul musta'an. Jadi gak bisa, makanya kaidah orang-orang ahlul kalam ini gak bisa dipakai karena bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan madhab salaf dan bertentangan dengan akal. Gak bisa dijalankan kecuali oleh segelintir orang, dan segelintir orang itu pun tidak benar-benar sampai kepada apa yang mereka ingin tuju, malah bingung. Karena pengalaman dari beberapa tokoh ahlul kalam yang kemudian bertobat menceritakan, saya mengembara dengan akal pikiran saya mencari Tuhan, ujung-ujungnya bingung kan, begitu kesimpulannya, begitu akhirnya keadaan saya tidak lebih dari keadaan orang awam yang tidak pernah belajar karena bingung, ujung-ujungnya sampai kepada kebingungan, wallahul musta'an. Nah, itulah yang dikatakan oleh Abu Mughaffar As-Sam'ani dan juga oleh Imam Nawawi, dan perkataan Abu Mughaffar As-Sam'ani ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan ini bisa mendorong semangat kita untuk beragama seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ini, baik ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan tokoh-tokoh imam tersebut, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan a'imah yang lainnya, Abu Hanifah. Kita beragama seperti agama mereka, karena apa yang mereka jelaskan adalah cara beragama yang benar di dalam memahami Alkitab As-Sunnah sesuai dengan fahmu As-Salafus Salih radhiyallahu anhum azma'in. Jadi kalau kita tidak menempuh madhab salaf dalam memahami masalah agama, ya sama artinya kita mencela cara Salafus Salih, padahal mereka adalah yang lebih mendekati kebenaran dibandingkan orang-orang yang sesudahnya di dalam memahami Alkitab Wassunnah, karena mereka hidup di zaman wahyu masih turun dan mereka pemahamannya dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi SAW masih hidup. Kemudian para tabi'in juga murid-murid dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita bermadhab beda dengan mereka, artinya kita menyalahkan cara mereka. maka tidak boleh yang seperti itu terjadi. Nas'alullah ayyuhafiqana wa iyyakum. Berikutnya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa orang yang benar-benar alim itu tidak terkena musibah dunia seperti sakit, kecelakaan, dan ketika masih mengalami hal itu kealiman kita dipertanyakan? Yang dimaksudkan alim itu apa ini? Alim itu kalau dalam bahasa Indonesia orang alim amat ini maksudnya kalem gitu ya. Alim amat itu maksudnya orang kalem sekali itu. Atau alim yang dimaksudkan di sini orang berilmu. Orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mungkin begitu. Kita definisikan seperti itu saja. Bahwa orang alim yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berilmu, ilmu agama yang bagus, kemudian mengamalkan ilmunya. Apakah benar orang alim yang benar-benar alim itu tidak terkena musibah dunia seperti sakit, kecelakaan, dan ketika masih mengalami hal itu kealiman kita dipertanyakan? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat, dipercaya oleh Allah, diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah Allah. Apakah Rasulullah SAW tidak sakit? Sakit beliau, tertimpa sakit. Para sahabat tertimpa musibah sakit. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang ditimpa sakit itu justru akan memperbesar pahala dan menghapuskan dosa. Jadi tidak benar penjelasan yang seperti itu. Berarti kalau mengalami sakit, mengalami kecelakaan dunia atau musibah, kealiman kita dipertanyakan. Enggak begitu. Ini salah yang seperti ini. Yang benar mungkin saja yang namanya musibah bisa menimpa siapa saja. Ya. Jadi kecelakaan juga bisa menimpa siapa saja. Mungkin yang dimaksudkan umpamanya tertimpa kecelakaan pertabrakan motor, naudzubillah min dzalik. Berarti kealimannya dipertanyakan, enggak begitu. Siapa saja bisa mengalami kecelakaan. Siapa saja bisa tertimpa musibah. Nabi SAW sakit. Para sahabat juga ada yang terbunuh syahid. Sayyidus syuhada diantaranya siapa? Hamzah. Terbunuh juga. Dan dicapik-capik. Jantungnya diambil. Kemudian diperlakukan secara sadis oleh musuh waktu itu. Tapi beliau adalah paman Rasulullah SAW dan dikatakan sebagai salah satu di antara sayyidus syuhada, para pemimpinnya para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, dan apakah sah pernikahannya? Izin itu bukan syarat. Bagi sahnya nikah yang kedua itu bukan syarat. Ya, perlu diketahui bahwa kalau seorang suami nikah lagi tanpa izin istri pertama, asalkan memenuhi persyaratan, ada wali ya bagi si wanita, kemudian ada saksi, ada mahar, sah nikahnya meskipun tanpa diketahui oleh istri yang pertama. Tapi nikah lagi itu atau dalam bahasa syariat itu ta'addud, ya artinya mengambil istri lebih dari satu, itu mesti harus dipikirkan mampu adil atau tidak, akan terjadi kedoliman atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mampu, ya jangan main-main dengan masalah ini. Ya, masalah nikah lagi itu jangan main-main. Harus dipertimbangkan dulu dia bisa adil atau enggak. Istikharah kepada Allah, istikharah. Kemudian yang akan lebih baik tentu tetap bermusyawarah dengan istri pertama. Diajak musyawarah karena dia menjadi bagian hidup kita. Jangan kita tinggalkan, harus kita ajak bermusyawarah. Setuju atau enggak? Setuju, kira-kira baik, ya kita jalankan. Kalau misalnya sudah istikharah, sudah anas semuanya, persoalan sudah selesai, artinya beres, ya lanjutkan. Tapi kalau tidak butuh, ya jangan. Kalau tidak butuh, jangan mengada-ada. Nanti akan terjadi ketidakadilan. Cuma kalau pertanyaannya haruskah izin, ya enggak harus. Tidak harus dan bukan merupakan persyaratan. Tapi ya sebaiknya tetap bermusyawarah, dimusyawarahkan dengan istri pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik zikir yang bagus diantaranya kalimat tahlil. Kapankah bacaan ini diamalkan? Tahlil itu banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak tempat-tempatnya. Doa yang seperti ini, tahlil yang semacam ini banyak kita sebutkan. Adapun tahlil dalam bentuk mutlak ya kapan saja. Tahlil dalam bentuk mutlak la ilaha illallah kapan saja, sewaktu-waktu kita lagi diam, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, diam lagi kemudian sadar, tahlil lagi, sewaktu-waktu boleh. Tapi ada tempat-tempat tertentu di mana kita tahlil dengan cara tertentu, misalnya masuk pasar, kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Mau tidur juga ada doa itunya. Setelah zikir sholat juga ada la ilaha illallahnya. Doa sore, doa pagi juga ada la ilallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bangun tidur juga ada doa ininya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu riwayat-riwayat yang menunjukkan itu banyak. Coba dibaca setidak-tidaknya tuntunan zikir dalam Hizbul Muslim atau misalnya zikir pagi dan petang Ustaz Yazid, dan zikir-zikir yang lain itu banyak insyaallah. Kita bukan zikir itu banyak sebutan apa zikir tentang la ilaha illallah. Ini pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ternak dan menjual semut kroto rang-rang? Apakah saya dihukum membunuh semut? Wallahu a'lam. Sorry. Enggak tahu, enggak bisa jawab saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan mulai berusaha mengenal tokoh ulama yang kitabnya akan kita kaji, yaitu Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Baru kemudian setelah kita mengenal beliau, kita akan masuk ke dalam nas syarh sunnah. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.